Ya, tentang lapor apa khair? Ya khair. Untuk mengetahui ini alam isim, alam kunya, alam lakaf apa khair? Tak boleh lihat khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khair? Senyum. Saya penakar senyumannya ini. Apa khair? Anda yakin? Ini khair. Antum gak usah merujak temenan enggak. Ini loh khair. Ini rasa aku lah, karena aku dulu ya. Dulu itu pelajarannya lebih banyak daripada antum saya dalam satu hari itu. Karena saya ngejar satu tahun atau empat tahun itu saya harus selesai pelajaran-pelajaran saya toh. Jadi saya itu setiap ya merujak itu yuk ceritanya terus. Bahkan lah kalau gak sejapkan sawangan ya kan loh. Ya temenan, jadi ya teman-teman, ya harus teman-teman kan. Jadi saya sih meraca itu gini kan. Ya meraca itu, jadi saya itu punya buku, punya daftar apa, daftar untuk meraca. Jadi tapi daftar meraca itu saya biasa gak lihat buku. Jadi mau tidur itu biasanya, ya meskipun selesai dari maktabah itu kan, pelajaran kotor-kotor tadi anak-anak kesimpulan kesimpulan. Satu tandanya kunya itu saya kasih titik aja. Bukan kok harus tulis semuanya, enggak. Saya enggak harus tulis semuanya. Pokoknya titik poin tadi satu. Pokoknya perbedaannya ini pakai si tanda. Ya apa rumus lah kan, rumus sendiri tapi rumus ngawuran. Ya rumus pakai anu begini seret. Ini begini. Saya nanti dari rumah ke sekolahan, ke dari sini saya baca rumus saja. Ah, sudah selesai. Ya alhamdulillah bisa menjawab. Jadi enggak istilahnya enggak metonteng ngono kan, semua santai gitu. Nah, juga belajar dari satu semalam itu. Jadi buku itu ada. Nah, ketika ngasih usul fiqh itu mana diterangkan keterangan kayak seperti ini? Betul enggak ada, Bu. Wus. Itu. Apalagi saya ini kan belajar usul fiqh itu kan apa namanya? Istilahnya hanya 6 orang, istilahnya khususnya lah, apa istilahnya khas ya 6 orang, memang gak membuka, dia itu orang pintar cuma gak membuka, baru saat itu bisa terlambat dia sudah dapat seperempatnya saya baru masuk, alhamdulillah tadi guru itu mau ngulangi lagi, dan untuk saya sendiri khusus, guru mana mau menerangkan begini, gak mau dan saya dituntut kalau ente mau ikut harus bisa anak ajam lagi. Nah kalau gak bisa ikut. Nah saya sedangkan pelajaran banyak. Nah gimana ini? Ya itu saja saya. Setelah mau tidur atau ketika ngasih belajar, tak tulis bahan pokok. Oh ini. Nah, di bahan pokok anak-anak terbatikan bahan pokok aja. Kalau pokok anaknya bisa dijabarkan sendiri. Penjabarannya kan bisa dijabarkan. Atau ketika ketinggalan mau tidur, anak buka paling 10 menit lalu kan bisa dilihat dengan ini. Gambaran ini kan tergambar. Karena kalau sudah belajar itu kan tidak tergambar semuanya, itu jadi kan hilang. Tapi kalau itu punya bukunya kan tergambar, oh ini, itu tadi. Jadi komputernya nanti apa namanya, datang lagi nanti. Tapi kalau memorinya antum tidak lihat, ya hilang semuanya. Jadi butuh memori untuk ingatkan. Nah itu gila. Jadi istilahnya pelajaran banyak itu harus pandai-pandai yang belajar. Bukan pandai, ya kita ini sama-sama otak-otak, bodoh orang kita ini. Cuma kita ini kan harus berusaha bagaimana bisa murojaah, itu loh murojaah. Ketika salah satu minggu kan, otomatis kan banyak, ya kan? Anda baca lagi satu minggu itu. Oh, dulu itu ini, dulu ini, kan kelihatan memorinya. Gitu loh. Tapi kalau gak ahlu lihat, ya hilang semuanya. Gitu loh. Nah, itu ya kan. Tapi ini ya jenenge masing-masing kan punya cara. Lah ini cara yang saya laksanakan ya ini. Baik. Qala al-musannif atau begini. Atau antum dalam belajar itu kan boleh mengambil banyak pelajaran, semuanya apa pelajaran. Tapi nanti baru punya takhtib, itu tariqah cara. Ada masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada yang mau mendalami dalam tahun ini masalah bahasa. Jadi dia ikut pelajaran fiqh ikut, usul fiqh ikut. Tapi usul fiqh sama fiqh atau sama yang lain sekedar wawasan. Jadi dia masuk tampung dia. Tapi yang perlu banyak dimulai yang diinginkan. Fan yang mau ditekuni. Kalau bahasa-bahasa, wis. Hari-hari merasa bahasa itu ada secara khusus, tapi yang lain itu sekewasan. Kalau antum enggak bahasa tok, antum enggak tahu kalau antum nanti pulang dengan cepat. Enggak kita nanti di situ satu hari, satu apa setahun suruh pulang. Setahun keblek nikah. Antum enggak ngawat dengan cara yang lain. Jadi caranya antum harus pandai-pandai bikin cara. Mengambil pelajaran banyak, tapi wawasan. Tapi wawasan bukan sekedar wawasan, kita harus paham. Keterangannya usul itu harus dipahami. Kalau paham keterangannya sudah cukup. Ini enggak ada murasai dulu. Karena waktunya enggak ada. Saya butuh yang terpenting bagi saya. Bahasa-bahasa. Sudah usul itu. Itu jadi enggak mengharuskan digelbek ke AB murasaane ya. Enggak masuk. Enggak masuk. Ah, memori kita memori pentium berapa ini kan? Pentium satu ini. Pentiumnya. Wah, ngerti pentium barang enggak? Batu ini, batu enggak ngerti pentium gua apa gua. Eh, insyaallah. Kala wasalih barang wa laki salam tim saat wa Allah ya Allah yang tadi minta kepada Allah. Baik. Apa ya? Definisi untuk membedakan alam isim, alam kunya, alam lakum apa? Pertama kali. Baik itu diawali dengan kunya atau diawali apa? Akal. Yang lainnya. Tapi ini amrun tariq ya. Tariq artinya datang setelahnya, baru itu datang setelahnya. Ayo lah, kalau lakot ayo, ada isyarat itu ada rif'ah atau ada wallah, ada diangkat dan ada dibendakan. Ada wallah sangat jabarkan, terserah kamu jabarkan. Itu ini kan foto, ini kan foto. Ada kayak tanda kena buku yang lain itu wallah a'is minggu, ada kayak tanda aja. Pada awalnya, awalnya kan orang enggak usah pada awalnya, pada asalnya, enggak usah. Kalau terus kafir, enak. Tapi kalau enggak ada, terus sibuk ya, kayak dokter loh, kan terus syarat ini nggak bos begini gitu. Ya benar lah, jadi bisa paham, insya Allah. Tidak pernah TV. Para musallifu rahimahullah. Wa idza istama'al ismu ma'al laqabi wajaba fil afsahi taqdimul ismi wa ta'khirul laqabi. Apabila terkumpul alam isim sama alam lakob, terkumpul jadi satu. Terkumpul alam isim dan alam lakob, maka wajib menurut lughah yang afsah, menurut lughah yang fasih, yang bagus adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan lakob. Isim dubi isim dahulu, baru lakobnya. Iku sing aso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Isim dulu, baru lakob. Ingat ya. Kalau terkumpul, ya, isim dan lakob, maka wajib seperti itu. Thumma ingkana mudhofa ini. Kemudian, andai kata kedua, apa kedua itu? Alam isim dan alam lakob bentuknya itu mudhofa ini, sama-sama mudhof. Isimi juga mudhof. Dan lakobnya juga mudhof. Aukanal awal mufrodan wasani mudhofan. Atau yang pertama itu alam mufrod, mufrod. Yang kedua mudhof. Seperti Zaidin, seperti Kazaidun, anak baca Zaidun, mimbar apa? Hikayah, Zaidun. Ya, anaka Zaidun. Zaidun marfu. Gitu kan? Taib. Ka Zaidun Zainul Abidin. Zaid mudhaf. Wa aina mudhaf yang kedua? Zainul Abidin. Alamnya mudhaf wa lakabnya mudhaf. Au kana al-amru bil akas atawa terbalik. Ada terbalik. Alamnya yang isimnya yang mudhaf, lakabnya yang mufrad. Ka Abdullah, ka Abdullah kuffatun. Abdullah adalah kuffah. Maka bagaimana kalau seperti keadaannya? Wajaba qaul tsani tabi'an lil awwali fi i'rabi. Wajib. Nah, keberadaan yang kedua itu ngikuti yang pertama dalam i'rab. Ngikuti yang pertama dalam i'rab. Ngikut jadi tapi dia. Bentuk tapinya imma ala ai e imma ala. Atau punya apa? Ana? Ah. Anahu. Sangat punya ini. Tulis yang benar. Ana punya an tanpa hu. Imma ala annahu badalun minhu, tabiknya, tabiknya itu sebagai badal. Au atfu bayanin alai atau atof bayan. Insyaallah berarti perbedaan badal sama atof bayan. Berarti ketika kita baca Abdullahi kufatun Abdullah, kufatun kufat dua irob, bisa sebagai badal dan bisa sebagai atof bayan. Jelas ini kan ya, barangkali lebih jelas. Tapi ingat, harus isim dulu didahulukan. Jadi pada lakob gak boleh kufatun Abdullah, gak boleh. Gak boleh. Harus Abdullahi kufatun. Didahulukan dulu alam isimnya, baru alam lakobnya. Ingat, bukan lakob dulu baru isim. Ini wajib. Ini wajib seperti itu. Lima ada. Liannahu lugotun fasiha. Lugotun fasiha. Baik, ditulis. Inda qali asah. Ungdur wajha fushani. Ungdur wajha fushani. Alhamdulillah. Ungdur wajha fushani fil kawakib. Ungdur wajha fushani fil kawakib. Jadi afsara segi afsahnya antum buka di kawakib dewe pan yang panjang. Jadi enggak ana tulis. Yo. Gusto iki faedah iki pakai mas maraji ngono faedah iki jam. Halaman iki dera dewe babul alam. Wah, itu gampang tolok. Ayo terus. Tapi enggak bukan itu sah. Cuma enggak tertulis loh ae. Nah, itu tidak tata-tata. Terus, lanjut. Iya, terus. Baik, terusnya. Faedah penting, indah koli. Wajabah. Jadi, afsah wajabah itu tulis no. Wajibkan mendorong apa tadi? Mendorong apa tadi? Isim daripada apa lah? Lakob illah. Kecuali wajabiku illah. Iza shtaharok. Illah iza shtaharok. Al-lakobu. Istiharon taman. Faya juzul aksu nahu innamal masihu Isa banu Maryam. Umbur Yasin halaman 199 wa qawaid asasiyah halaman 62. Wes. Hukum asal apa, Evan? Hukum asal apa? Isim lebih isim dulu baru apa? Lakob. Tapi kalau lakob itu wis masyhur, sempok et masyhur pol. Masyhur dan masyhur. Wes. Maka boleh dibalik. Lakobnya dulu baru isim. Sebab apa? Innamal masihu masih apa? Lakob itu isim. Lakob Al-Masih lebih baru Isa. Isa gak apa-apa. Makanya ketika lakobnya Al-Ustad, Al-Ustad khairun. Orang apa-apa aslinya Al-Khair Ustadun. Gitu asalnya harusnya itu. Wajib mendahulukannya dulu. Tapi karena masyhur pol. Terkenal di mana-mana ya. Itu saya ya. Baru boleh dibalikkan. Jadi ingat ya. Wajibnya itu wajib mendahulukan isim daripada lakob kalau tidak masyhur dengan kemasyhuran yang sempurna. Tapi kalau masyhur lokal toh ya, lokal itu termasuk lokal mondok wae. Baik, lanjut ya. Wa in kana mufrada wa atau punya apa? Hah? 8 kayak kesangkut, apa kada sangkut ya? Atau enggak ada siapa? Au atu bani. Gitu toh? Hah? Gitu toh? Atu bayan, titik itu. Ima ala anna badalun au atu bayan gitu. Ya gitu toh? Hah? Al titik itu toh? Ngono. Anak dulu ketika belajar ini ada sakota ini. Sakota ditulis wayajuzu aidan qat'uhu anit tabaiyah. Ditulis saja lah. Tulis. Ana. Hah? Oh, sebenarnya sekarang. Sebenarnya itu. Oh, enggak ada itu enggak benar. Aku aja. Oh, ngono kan. Ya, itu bisa gitu. Nah, waya juzu tulisan yang sapa-sapat ibu. Ada dek ayat. Senyum-senyum kayak kalau ada ya. Waya juzu aidan qat'uhu anit tabaiyah. Imma raf'uhu imma bi atau binya. Ngono. Lagi sih enggak. Sale itu selama kan. Lopene pun juga hilang-hilang ini. Imma bi raf'ihi khabaran li mubtada'in maqdufin. Au bi nafsihi maf'ulan bi kada mahulun wa mahulan bihi au bi fi'lin maf'ulan bi fi'lin maqdhufin. Terus apa lagi? Wa yaji'u wa yaji'u aidan fil mufradaini. Kadzalika khilafan li jumhuril basriyyin. Nah. Is. Berarti kan kalau fik i'rabnya ada yang tabaiyah. Tabaiya berarti dua irob badal atau bayan. Atau wayazu dua aizan qat'u. Boleh juga diputus dari tabaiya. Enggak ngikut dia. Ada kalanya dibaca rofa. Tahu asar? Enggak ngikut ya. Enggak ngikut tabaiya. Satu irobnya tabaiya. Dua apa? Enggak ngikut. Hati kota anit tabaiya. Ada kalanya irobnya itu dia marfu soale menjadi khobari khobar pada mubtada yang maqdhuf. Berarti apa? Abdullahi ya kufatun. Jadi Abdullah iku mubtada ya kufatun iku khobari. Mana mubtadanya? Dibuang. Ai Abdullahi huwa kufatun. Jumlah huwa kufatun apa? Khobari apa? Abdullah. Berarti apa khobar apa jumlah? Ismiyah. Ngerti gak ya kawan? Ini definisi yang pertama. Irab yang kedua. Dan boleh dibaca nasab sebagai maf'ulan bi. Abdullahi kufatun. Ini dibuang. Abdullahi a'ni. Saya maksudkan kufatan maf'ul bi. Di sini. Nah, wajib aidan fil hal ini datang juga pada mufrad mufrad. Contohnya zaitun kufatun. Ini juga hukum ini juga datang juga pada keduanya itu mufrad. Tidak mengharuskan jumlah. Ngerti gak? Tidak mengharuskan salah satunya jumlah. Hukum ini juga datang pada keduanya itu mufrad. Alamnya isim juga mufrad. Apalagi kan? Lakumnya juga mufrad, tetap juga. Tapi ini khilafan lil basriyin. Basrun enggak oleh. Basrun itu harus hanya satu tok itu tabaiyah tok. Itu basriyun. Zaidun kufatun tok sebagai tabaiyah. Hanya basriyun. Tapi kalau hukumnya lain enggak mengharuskan tabaiyah. Bisa al-qadha adalah apa? Anit tabaiyah. Bisa aja baca rafa. Dan itu bisa baca nasab. Maksudnya oleh apa sini? Jelas, Imam Adil. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa in kana mufradaini. Ingat, jika keduanya itu mufrad. Keduanya apa? Isim sama lakob. Ka Zaidun kufatun wa Saidun kurzun fal kufiyuna wa zajjadu. Sahib, yujizuna fi wajhaini. Boleh dua segi. Ahaduhuma ittiba'ul laqab lil ism. Laqab itu mengikuti ism. Kama taqaddama fi baqiyatil aqsam. Sebagaimana telah terdahulu aqsam-aqsam yang lainnya. Di atas. Jadi tabaiyah. Atau bayan atau badal. Wasani yang kedua. Idhafatul ism. ila laqab. Yang kedua ini idhafatul isim ila laqab. Harus apa ya kawan? Mengidhafakan isim ini ke laqab. Ini yang kedua. Irab yang kedua, idhafatul isim ila laqab. Itu apa? Sa'idu kursin, Zaidu kufatin. Wasumhurul basriyin yujibunan idhafa. Jumhur basriyin mewajibkan idhafah. Harus ini baca idhafah. Wasahihul awal, yang benar itu qawlu kufin, boleh dua. Wal ittiba'u aqyas minal idhafah. Dan ittiba' ay taba'iyah, irab taba'iyah, itu lebih aqyas, lebih awla dari sisi kaidah. Lebih awla dari sisi kaidah aqyas. Minal idhafah daripada idhafah. Ittiba' itu lebih awla daripada idhafah. Lima kalau lebih awla, ditulis. Innama kanal ittiba'u aqyas. Innama kanal ittiba'u aqyas. Li'annal idhafata tahuju ila ta'wil awwal bil musamma. Tahuju ila ta'wil awwal bil musamma. Wasani bil ismi. Hatta la yalzam idhafatu syai ila nafsi. Hatta la yalzam idhafatu syai ila nafsi. Saya perhatikan. Kenapa al-istiba itu akhyas? Kenapa ngikut sebelumnya itu lebih akhyas? Itu kenapa? Kenapa al-istiba itu lebih akhyas? Perhatikan. Ajba lebih akhyas minal idhafah. Alas kita lihat. Sekarang sa'idu kurzin. Sa'id kurzin. Sa'id kurz. Kalau kita artikan idhafah, tentunya mudhaf diidhafakan kepada sendirinya toh. Salah Sa'id adalah kurs. Salah kurs adalah Sa'id, ya kan? Berarti ketika kita baca Sa'idu kurzin, mengidhafakan sesuatu pada dirinya. Dia adalah dia. Gak mungkin dia adalah dia. Setara itu gak bisa. Dia adalah dia. Dia diidhafakan ke dirinya sendiri. Kan lucu. Mana Abdullah? Abdullah adalah Abdullah. Abdullah si dirinya disandarkan dirinya. Kan gak bisa. Makanya gak bisa. Perlu ada takwil. Apa takwilnya? Apa takwilnya? Yang pertama ditakwilkan musamma. Yang kedua ditakwilkan apa ya kawan? Isim. Berarti sa'idu kursin ay al musamma. Diberi nama dengan kurs gitu. Takwil harus yang pertama ditakwilkan musamma, yang kedua ditakwilkan dengan isimnya. Gak boleh isim ke isim, gak boleh isim ke apa namanya, gak boleh istilahnya apa yang mana, apa namanya itu apa tuh syaih. Sesuatu itu diidhafakan kepada dirinya. Dia adalah dirinya, ya gak mungkin. Dia adalah dirinya, ya gak iso. Karena gak bisa, perlu takwil. Apa takwilnya? Al musamma. Yang pertama ditakwilkan ke musamma, yang kedua ke namanya. Ini adalah harus-harusan supaya tidak jatuh dalam larangan ini. Maka butuh takwil. Daripada butuh takwil, sudah jelas ditakwilkan sudah selesai. Ngene lewat itunya. Wal idhafatu akbar, tapi dibaca idhafah itu kebanyakan dari Arab. Kalau secara kaidah itu lebih aula secara kaidah. Tapi secara idhafah memang banyak terjadi di kalam Arab itu adalah idhafah. Tapi secara itba, secara faedah lebih cocok adalah itba lima ada. Supaya tidak mengharuskan dirinya diidhafahkan pada dirinya sendiri. Ngerti? Dirinya diidhafahkan kepada dirinya. Makanya mendingan kita pakai itba saja secara faedah. Tapi secara wuku'iyah keadaan yang banyak yang terjadi itu adalah idhafah. Ngerti insyaAllah? Paham insyaAllah kan? Baik. Kalau sudah faham, saya sini dulu. Subhanakallah. segala ilah.